Yahya bab 20. Earia hatki peteng, Miriam Magdalena entar kapasariana Isa. Miriam Magdalena jeria nangale betono kuburan jeria la erset dari lobenga. Dadi Miriam Magdalena jeria lacu berka nyare Simon Petrus ben murid CEKACE Isa pas ngocak kaseka dua jeria. Bada singgal Gusti Isa dari pasariana. Tahu ning cik Isa beka imah. Petrus ben murid setongan nagle entar kapasarian jeria. Pada kak berkak, tapi murid setongan najeria acep peten dari Petrus pa berkakna. Teti napak kade kapasarian. Murid jeria nyunguk kade lempasarian. Lacu nangale kain kapan bede jeria. Tapi murid jeria tak masuk. Simon Petrus nyosol dari budina. Terus masuk ke pasarian jeria. Petrus nangale kain kapan jeria. Tapi kain setaliaki kaserana Isa tak akumpul ben kain kapan jeria. Agulung alain. Saelana jeria murid sinapak kade ke pasarian gele. Laju masuk kia. Murid jeria nangale ben partaje. Sampai bekto jeria reng orang jeria kita ngerti. Apa se sebutaki edelem Alkitab je Isa masteh odi pole. Saalana jeri retmo rete lacu pada mulai. Miriam Magdalena manceng eadekna pasariana Isa sambi nangis. Sambi nangis abekna nyunguk kadelem pasariana Isa. Lacu nangal bede malaikat kadua arasoken pote. Malaikat jeri pada alengki bekasa kenengana jenazana Isa. Sesetong eolona, setongana eonjure. Kat malaikat jeria mareksani. Oreng bini, arapa bekna mek nangis? Saute Miriam Magdalena. Pangeran kau lai kalah oreng. Min kau lai tak oning salirana Isa beka ima. Samare nengucak kanta jeria. Miriam Magdalena atole. Lacu nangale Isa ngatik ejadia. Tapi Miriam tak tahu cek jeria Isa. Isa adebu. Orang bini, arapa bak namik nangis? Bak nanyari siapa? Miriam nyangka jeria tokang kebun. Deti lacu nyaut. Pak, mun sampean singale. Tore kau lo beli sampai eka emas alera nabi sampean. Bi kau lo eka ala ah. Isa adebu. Miriam. Miriam atau leka Isa. Laju ngucak ngangkui ocak Ibrani. Rabuni. Artena. Guru. Jak nyeding ka sengkok. Debuna Isa. Sabab sengkok kita abeli kerama. Tapi kasa bena entar ketang tantaretan. Kabele jak satia sengkok abeli ketang rama ben ramana bena. Tang Allah ben Allah nebekna. Deti Miriam laju entar. Malai retmo rete Isa je abekna lanangale Guste Isa ben notoraki. Pa apa se'e debuaki Isa ka abekna. E are ahad jeria kia. E bekto are lemalem. Retmo rete Isa akompol e setong bengkoh. La benge konci kapi. Polana retmo rete pada takok ka Jepang Raja Yahudi. Otao. Isa etemu ngadeg engak tengah anah retmo rete jeria, sarta lacu adebu. Salam kabe nakapi. Saklan adebu kanta jeria, Isa lacu nutuaki astah ben rosokna ka retmo rete jeria. Ebek tonangale Guste Isa, retmo rete pada cek perage. Isa lacu adebu sekalian lagi. Salam kabe nakapi. Akan datang rama sengotos sengko. Beria kia sengko ngotos sebekna. Saklana jeria Isa lacu nyeropaki. Nyabena karet morete jeria sarta adebu. Tarema rona Allah. Mon bekna nyapora dusana oreng. Dusana oreng jeria bi Allah esapora kia. Mon bi bekna dusana oreng tak esapora. Bi Allah tak esapora kia. Salah setong dari murid sedublas jeria, se anyama Thomas, se sebut se kembar, ebek to isa rabu tepakna tade eja dia. Deti retmo rede isa selain atau toran ka Thomas. Sengkok lanang ale Gusti Isa. Tape Thomas nyaut. Mun sengkok kita nang ale lampet depako e astana. Ben kita nyiting lokah pet lampet depako jeria bi tang keriki. Sarta kita memasok tang tanang kaden melo kana rosok na. Sengkok tak ndak parcajo. Saklana oleh seminggu. Red morete isa beda ikan dengan jeria pole. Ben Thomas beda e jeria kia. Beng labeng ikonci kapi. Tapi otau isa ngaduk engak tengah enah reng oreng jeria lacu adebu. Salam kabak nakapi. Saklana jeria isa adebu ka Thomas. Mara abas tang tanang ria. Seting ben kerikin abakna. Mara julaki tanang abakna. Pamasok ka dalam tang rosok. Jek mang-mang pole. Papar cajera. Thomas mator ka Isa. Gusti Allah, pangiran kaula. Isa pas adebu ka Thomas. Bekna percaja polana nengale esengko. Pocur ongku. Oreng separ caja mesketak nengale sengko. Ki benyak ka ajiben laena se'e pabede Isa ea dekna retmo rete. Tape tak etoles eke tapria. Tape seria kapi etoles sopajebek napar caje ce isa ria rato panyalamet. Potrana ala ben sopajebek na olia odi pola napar caje kasalerana.